الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah taala kita lanjutkan sebagaimana jadwal rutin kita pada tiap malam Rabu dari hadis-hadis ahkam dari kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, masih dalam bab tayammum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama dalam bab tayammum atau pada nomor ke-37, dan insyaallah taala pada pertemuan malam ini kita lanjutkan pada hadis yang ke-38 dari kitab ini atau hadis kedua dalam bab at-tayammum. Qala al-musannif rahimahullahu taala عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال dari sahabat عمار ابن ياسر رضي الله عنهما, dan beliau adalah sahabat yang masyhur, termasuk sabiqun al-awwalun, termasuk di antara sahabat yang awal-awal mula berislam sejak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi di Mekah, dan termasuk di antara orang yang udziba fi sabilillah, disiksa di jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau dan juga keluarganya, bahkan sampai ibunya Sumayyah meninggal dunia karena disiksa oleh musyrikin dan menjadi wanita syahidah pertama dalam al-Islam, Sumayyah. Adapun ini putranya, ya. Ayah ibunya ikut berislam, maka disebut Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Karena Ammar sahabi dan Yasir ayahnya, Yasir bin Amir, juga adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka, Ammar dan ayahnya Yasir, begitu pula ibunya Sumayyah. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka, menyabar-nyabarkan mereka, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya perjanjian dengan kalian adalah jannah. Dan ada pun Ammar bin Yasir hidup lama setelah itu, bahkan sepeninggal Nabi SAW masih hidup, dan beliau mengikuti ghazwat, pertempuran bersama Nabi SAW dalam barisan para sahabat kaum muslimin, terbunuh pada perang Siffin tahun 37. Baik, ini tentang Ammar bin Yasir. Ini hadisnya. Beliau mengatakan qal ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah fa ajnabtu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku pada suatu hajat, keperluan. Diutus sebagaimana Nabi SAW dan beberapa keperluan mengutus sahabat. Di sini tidak disebutkan karena itu bukan inti daripada pembahasan. Ammar bin Yasir diutus, ya, apa, pada suatu hajat keperluan. Ya. Tadi saya sebut perang Siffin tahun 37. Oh ya, baik. Khawatir kebalik atau 37 Hijriah. Nabi wafat tahun 11, perang Siffin 37. Ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Yasir menceritakan, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dalam suatu hajat. Fa ajnabtu, maka aku pun junub pada waktu itu. Falam ajidil ma, lalu aku tidak mendapatkan air. Yang namanya perjalanan, apalagi di daerah tandus jazirah Arab saat itu, ya tidak mudah mendapatkan air. Dalam perjalanannya Amr bin Yasir junub, harus mandi basah tentunya. Ternyata ya mandi besar tidak dijumpai adanya air. Fatamarraghtu fis sa'id, maka aku pun bergulung-gulung. Tamarraghtu ay taqallabtu, yaitu aku pun bergulung-gulung. Fis sa'id, pada pasir. Kama tamarrag adabah, sebagaimana hewan itu mandi pasir. Ya, sebagian hewan suka melumuri pasir pada badannya. Dan ini dilakukan oleh Amr bin Yasir, disebutkan karena beliau istamal al-qiyas fi hadhil masalah. Ya, kondisi sudah genting, butuh untuk bersuci, tidak ada air. Kemudian Amr bin Yasir berkias, kalau wudu itu gantinya tayamum, kalau harus mandi tidak ada air, maka beliau beristihad kemudian bergulung-gulung dengan di pasir, dengan pasir, sebagaimana hewan mandi pasir. Demikian disebut kama tamarraghu dabbah. Tapi setelah itu tidak cukup Amr bin Yasir selesai, tidak cerita siapa-siapa lah. Setelah kejadian tersebut, tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah itu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lah, maka aku pun menceritakan, menyebutkan hal tersebut kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ada demikianlah sahabat. Adapun apa yang beliau lakukan itu karena belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat safarnya. Dia butuh untuk mandi, tidak ada yang ditanya. Adapun ada orang yang berilmu yang ditanya, pastilah para sahabat sudah mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada yang tahu jika kalian belum tahu. Namun demikian, ini Allah atas hikmahnya Allah takdirkan kejadian ini terjadi. Dan di sana banyak berapa kejadian-kejadian Allah takdirkan sehingga menjadi ilmu. Nabi pernah lupa dalam sholatnya, kemudian sujud sahwi. Nah, bagaimana caranya sujud sahwi dan seterusnya. Padahal Allah sangat mampu untuk menakdirkan Nabi enggak bakal lupa dalam sholatnya, bisa. Kemudian sahabat selalu tersedia air. Bisa saja kalau Allah kehendaki, tapi atas hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pelajaran-pelajaran dan hikmah yang sebagian kita tahu, sebagian yang kita mungkin belum mengetahuinya. Baik. Maka ketika aku menceritakan kejadianku tersebut kepada beliau alaihi salatu wasallam, faqal, maka beliau pun bersabda, innama yakfiyaka an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahida thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yakfiyaka, sesungguhnya cukup bagimu, an taqula biyadayka hakadha, untuk engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Yakni taqul di sini asalnya adalah engkau mengucapkan. Tetapi dalam konteks siyakul kalam seperti ini diartikan cukup bagimu engkau melakukan dengan kedua tanganmu, sebab tangan tak berbicara. Ya, ini di dunia. Adapun di akhirat nanti, saya Allah Subhanahu wa taala takdirkan anggota-anggota badan itu berbicara. Wallahul musta'an. Adapun di dunia maka tangan tidak berbicara. Namun di sini disebut innama yakfiyaka an taqula biyadaika hakala. Cukup bagimu tanganmu mengucapkan seperti ini. Ya, ini maksudnya cukup bagimu dengan tanganmu melakukan seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan gerakan dalam tayamum. Summa daraba biyadayhi al-ardh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepukkan dengan kedua telapak tangannya pada tanah. Darbatan wahidatan, dengan satu kali tepukan. Dan pernah kita bahas yang namanya al-yad kalau disebut secara mutlak yang dimaksud telapak tangan. Ya. Kufu aydiyakum, disebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Mencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangan keduanya. Ini telapak tangan. Dan itu pihak yang berwenang yang melakukan tentu terkait dengan hal tersebut. Disebut dalam ayat-ayat hadis ketika disebut mutlak, lepas begitu saja tanpa kaitan, yad atau aydiyakum, maksudnya telapak tangan. Kecuali jika dia ditambahkan waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika kalian tidak berdiri salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Berarti bukan cuma telapak tangan, tapi tangan sampai lengan sampai sikunya. Nah, itu karena ada tambahan ilal marafiq. Tetapi selama tidak ada tambahan keterangan, maka ketika disebut yad tangan, yad yang dimaksud telapak tangan. Sebenarnya diterangkan oleh para ulama dan para sahabat saya Syekh Utsaimin Ta'ala menegaskan akan hal ini. Di sini juga thumma daraba bi yadayhi al-ardh, kemudian beliau menepukkan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi yadayhi, dengan kedua telapak tangan beliau, al-ardh, tanah, darbatan wahidah. Lihat, tepukan kedua telapak tangan beliau ke bumi dengan sekali tepukan. Thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusapkan tangan dengan tangan kirinya ke kanannya. Ya, mengusapkan telapak perut telapak tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan. Wa dhahira kaffayhi, dan juga punggung kedua telapak tangan beliau yang kiri juga. Jadi punggungnya demikian pula. Wa wajhahu, dan juga wajah beliau, dan juga wajah beliau. Dan ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Al-Imam Muslim. Di antara faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini, di antaranya adalah ba'thu as-saraya li nashril Islam wa qital a'da'ihi. Di antara sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutus beberapa orang, beberapa utusan untuk keperluan dakwah maupun jihad. Meskipun di dalam hadis ini tidak disebutkan, namun diterangkan oleh para ulama Allah Ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir fi Sariyah pada satu ekspedisi pasukan. Ya. Kadang pasukan itu mengintai, berjaga, mencari informasi dan seterusnya, dan biasanya dalam jumlah kecil, bukan pasukan yang besar. Bukan seperti Jaish yang banyak, ya, tetapi ini pasukan khusus atau sebagian diutus untuk suatu keperluan. Adapun Ammar bin Yasir mengatakan fi hajah, dalam sebuah hajat. Dan di sini bolehnya at-ta'awun atau disyariatkannya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong di atas perbuatan baik dan takwa. menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebarkan rahmat baik dengan hukum asal, dengan kelembutan ataupun ketegasan pada tempatnya. Begitu pula di situ adanya perintah dan pengaturan pasukan dan pengiriman utusan oleh wulatul umur, oleh penguasa. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Yang dilakukan setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para khulafa, para pemimpin semeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam dakwah maupun jihad. Menunjuk fulan qadhinya sana. Fulan pimpinannya pasukan ini. Fulan hakimnya wilayah sana. Abu Musa al-Asy'ari diutus ke arah Yaman. Ya, Ali bin Abi Thalib ke arah Kufah. Ada yang ke arah Syam. Muawiyah dengan Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian menulis, mencatat, sebagian diutus ke sana kemari untuk hajat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian beliau. Dan begitu pula di antara faedah hadis ini, jawazut tasrih bima yustahya min zikrihi lil hajah. Bolehnya terus terang menyebutkan perkara yang ya mungkin bisa jadi sebagian orang malu menceritakannya, tetapi dalam rangka hajat, lebih-lebih ahamiyatu batil ilmi, pentingnya menyebarkan ilmu. Di sini Amr bin Yasir berjihad dan keliru. Harusnya mandi besar, kebiuran pakai air, tapi karena safar di gurun pasir enggak dapat air. Beliau beristihad, kalau wudu tidak ada air berarti tayamum, kalau mandi besar tidak ada air, oh berarti saya gulung-gulung di pasir. Meskipun ini keliru. Dan mungkin seorang ketika keliru malu tidak menceritakan. Tapi di sini Ammar bin Yasir menceritakan apa adanya. Ya. Untuk suatu faedah dan menyebutkan ilmu dan menerangkan sebab asbabul wurud, sebab datangnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Di sana ada asbabun nuzul ayat, kadang ayat ini turun kenapa? Oh, ada kejadian demikian-demikian. Ini menambah faedah. Begitu pula sebab datangnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau tiba-tiba disebutkan innama yakfiyaka an taqula biyadayka hakadha, engkau cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini, langsung tayamum tanpa disebut aku saat itu junub atau yang seterusnya, seakan-akan orang menganggap ini hanya pelajaran bagaimana caranya tayamum tok, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cukup engkau seperti ini, mengajari tayamum. Akan tapi ketika disebutkan sebelumnya Amr bin Yasir aku sedang junub. Nah, ini menunjukkan faedah, di antara faedah pentingnya menyebarkan ilmu. Begitu pula juga di sini faedah terkait dengan hal ini, anna tayammum yakfi wa badal, atau tayammum badal lil wudu wal ghusli, bahwasanya tayammum itu bisa digunakan sebagai pengganti wudu maupun mandi besar, sehingga sah. Orang ketika wudu tidak ada air, atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya karena sakit atau luka bakar atau yang lainnya, sallallahu alaihi wasallam, atau bertambah parah lukanya atau menunda kesembuhannya, masyaqqah, kesulitan, kepayahan dia kalau pakai air padahal airnya ada. Atau seperti kondisi yang lalu, dia punya air hanya sedikit, cuman untuk minum, kalau dipakai untuk wudhu habis tidak punya minum. Di tengah perjalanan gurun pasir tandus, maka boleh. Dan kemarin telah dinukilkan ijma', ya, ulama bahkan sepakat tentang bolehnya bertayamum. Sedangkan air yang sedikit untuk minum. Karena innallaha kana bikum rahima, Allah sangat penyayang terhadap kalian. Dan wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian menghantarkan tangan-tangan kalian, diri-diri kalian kepada kebinasaan. Ini adalah perkara sebagaimana tadi, ketika seorang ada udzur, tidak dapat air atau tidak mampu menggunakan air, maka dia bertayamum. Yang menjadi iskal, kalau seseorang butuh mandi junub, mandi besar, dan telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, imma karena jima meskipun tidak mengeluarkan mani, atau karena keluar maninya mimpi basah misalnya, tetapi meskipun tidak jima, atau wanita haid sudah suci mau mandi sebelum sholat ternyata tidak ada air, kering kerontang, atau demikian pula kondisi-kondisi yang mengharuskan seorang mandi, orang kafir baru masuk Islam atau yang seterusnya mau mandi, orang mau berangkat Jumatan, dia mau mandi bisa, tidak ada air, maka yang namanya at-tayammum itu bisa digunakan badal sebagai pengganti badal anil wudu dari wudu, wa badal anil ghusli dan pengganti daripada mandi. Berdasarkan hadis ini, Amr bin Yasir dengan terang menjelaskan sebab kejadian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dirinya bergulung-gulung di pasir, dan kemudian setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan faedah masyru'iyatul istifta. Bolehnya meminta atau disyariatkannya meminta fatwa min ahlil ilmu, dari seorang ahlul ilmu. Seperti firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini Amr bin Yasir setelah kejadian itu bisa saja diam, tidak tanya kepada Nabi, tidak menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah, mungkin suatu waktu kejadian lagi, maka di situ disyariatkan minta fatwa. Dan jangan terhalangi dari rasa malu ataupun sombong untuk bertanya. Sebagaimana disebutkan, la ya'lamul ilm mustahin wala mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Kadang seorang ingin belajar, ingin tahu, tapi karena malu dia tidak jadi belajar atau malu bertanya. Begitu juga ada orang yang sombong, merasa gengsi, merasa tidak pantas duduk bersama orang yang dia pandang lebih rendah atau yang seterusnya, maka tidak mau bertanya. Maka ini sebab terhalangi atas ilmu. Namun para sahabat semangat dan minta fatwa, bertanya meskipun setelah kejadian. Dan di sini juga adanya uzur. Al-istihad. Adanya uzur yaitu beristihad atau menggunakan qiyas, yaitu ketika dalam kondisi memang tidak memungkinkan untuk mencari jawaban. Ketika sahabat itu ada di kota ataupun ada di hadapan ahli ilmu ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka sebelum melakukan perbuatan-perbuatan ini akan tanya dulu. Tetapi kadang seorang menghadapi kondisi genting segera membutuhkan jawaban sementara dia belum bisa mendapatkan orang yang bisa dia tanya. Maka di sini Amr bin Yasir sudah tentunya akan sholat dalam kondisi junub, butuh mandi jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat, tidak mungkin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, digunakanlah qiyas saat itu. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak yakni mencela Amr bin Yasir. Ya, kenapa engkau atau berani mengambil keputusan begitu demikian? Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diam. Maka di sini ada masyru'iyah, ya, ada perkara disyariatkannya untuk meluruskan suatu kekeliruan adanya pembenahan sebuah kekeliruan. Begitu pula adanya amar ma'ruf nahi munkar, nasihat, dan sebagaimana disebutkan sebuah sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yasqutu anil batil. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diam terhadap suatu kebatilan, suatu kekeliruan pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diam, entah karena pekewoh atau yang lainnya kemudian dibiarkan, tidak juga. Nabi menjelaskan yang benar seperti ini, yang itu salah, yang benar begini, diterangkan. Tetapi juga tidak kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba langsung mengingkari yungkiru mungkaran, mengingkari kemungkaran dengan syiddah, dengan langsung serta merta keras, langsung tanpa hikmah, langsung mencaci maki, tidak juga. Ini yang disebut wasatiyah, dan Allah SWT telah memuji akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini hadis menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Nabi membimbing umatnya. Nabi tidak membiarkan kesalahan Amr bin Yasir, cerita ada kelirunya dibiarkan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak langsung mencaci maki, mencela, kenapa kok berani mengambil keputusan begini begitu? Kenapa enggak begini begitu seterusnya? Tapi Nabi mengatakan dengan bahasa lembut, innama yakfiyaka antakula biyadaika hakada. Cukup bagimu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Dan dicontohkan. Dan di sini ada masyru'iyatu nasyril ilmi tadbiqan atau amaliyan, disyariatkannya menyampaikan ilmu dengan praktek. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya menyebutkan dalam beberapa sifat ibadah, ya wudu atau ini atau itu, pernah kita lewati wudu, sebagian sahabat minta diambilkan air mempraktekkan. Utsman bin Affan minta kepada bekas budaknya Humran, Maula Utsman, ambilkan air. Utsman wudu, selesai wudu mengatakan, seperti inilah dulu aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Itu praktek. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengajari sahabat Ammar bin Yasir, demikianlah cukup bagimu menepukkan atau engkau melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian Ammar bin Yasir menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doraba biyadaihi al-ard dan seterusnya. Yang ini akan kita bahas, dan ini termasuk di antara faedah terpenting dari hadis ini, yaitu fi hadzal hadits bayan sifat at-tayammum, bayan kaifiyat at-tayammum, menjelaskan tentang sifat tayammum. Dan sebelum itu juga ada faedah, annal mustahid idza akhta'a fi mahallil ijtihad lam tajib 'alaihi al-i'adah. Orang yang berijtihad mengambil keputusan, Amr bin Yasir bergulung-gulung di pasir dan keliru, ya, saat sudah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diwajibkan mengulangi ibadahnya. Tadi kan apa namanya, ketika mandi apa yang disebutkan, tidak ada air, kemudian bergulung-gulung dengan pasir, ya, kemudian sholat dan seterusnya. Dan dalam hadis ini tidak dinukilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyai atau ulangi sholatmu yang tadi dan seterusnya. Dan ini pernah kita bahas juga yang lalu, bagaimana seseorang misalnya tayamum, ini kasus berbeda tetapi mirip dari sisi waktu. Orang wudu, orang bertayamum kemudian dia dapat air dalam tiga kondisi, kan, sebelum sholatnya dimulai, baru mau sholat ternyata ada air, maka dia wajib membatalkan tayamumnya dan dia ambil air untuk wudu. Ini ijma. Adapun kondisi kedua, setelah selesai sholat, dan itu di luar, baik, demikian ada dua kondisi, di dalam waktu dan di luar waktu. Dan pendapat jumhur ulama Allah tidak perlu diulangi, tidak perlu diulangi. Sama saja apakah di situ sholatnya masih ada waktunya tersisa, waktu sholatnya belum habis, ataukah sudah di luar waktu sholat, maka yang demikian tidak perlu dia mengulangi. Pendapat kebanyakan ulama Allah Ta'ala. Karena Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu amalakum. Ya, orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Tadi dia melakukan, memang tidak dapat air, ya tayammum. Kemudian dari mulai takbiratul ihram sampai salam selesai, memang masih punya udzur, tidak dapat air. Dan ini sah sudah ibadahnya, teranggap, terhitung, sah. Setelah itu kemudian dapat air dan seterusnya, sudah yang tadi-tadi. Yang sah ini tidak perlu diulangi. Begitu pula ada larangan untuk mengerjakan sholat fardu dua kali. Ada larangan mengerjakan sholat fardu dua kali. Dan yang khilafnya kuat, kemarin telah kita bahas, adalah ketika seorang mendapatkan air di tengah sholat. Tengah sholat, tiba-tiba ada orang bawa air. Atau pompanya nyala. Oh, airnya sudah hidup. dia tengah-tengah sholat, apakah dia membatalkan sholatnya, keluar, ambil wudhu, atau meneruskan sholatnya. Khilaf kuat di antara ulama rata-rata, di pertemuan yang lalu telah kita sebut, mendapat yang kita pilih, apa yang disebutkan adalah dia membatalkan dan dia keluar, dan itu dikarenakan di antara pembatal tayamum adalah wujudul ma, adanya air, berarti batal tayamumnya. Maka ketika dia sholat ada airnya, berarti batal tayamumnya. Seperti seorang buang angin, kentut di tengah sholat, ya dia harus keluar dan dia wudu kembali. Atau dia ngompol di tengah sholat, keluar sesuatu, ya dia keluar. Ini bagi orang yang memang ya tentunya tidak uzur setiap saat dia ngompol, ya. Ini pembahasan-pembahasan pernah kita lewati. Nah, di sini ketika seorang telah beristihad di saatnya, kondisinya di situ. Di sini Amr bin Yasir bergulung di pasir, ya, pengganti mandinya, ya, dan dia sholat dan tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya. Maka yang sudah, ya. Tapi lebih-lebih ketika telah lewat itu waktunya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama rahimahumullah ta'ala, sebagaimana dalam Syekh Utsaimin dalam Tanbihul Afham. Baik, kemudian pula di antara faedah yang terpenting hadis ini adalah terkait dengan bayan kaifiyati tayammum atau sifat tayammum, penjelasan tentang bagaimana tata cara bertayammum. Kita baca di sini Amr bin Yasir menceritakan fadharaba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun summa daraba biyadihi, menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah, darbatan wahidah, satu kali tepukan. Summa masya shimal al yamin, kemudian mengusap punggung telapak ini. Kalau rod telapak tangan dua-duanya kan sudah kena debu, ya kan? Kemudian yang kiri usapkan ke punggung kanan, kemudian dibalik yang ini demikian dan demikian disebutkan wajah. Ini dalam hadis ini. Dan di sana ada hadis-hadis lain yang menyebutkan wajah dulu baru telapak tangan. Dan hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya tartib harus urut wajah dulu atau tangan dulu dalam tayamum itu laisa diwajib, bukan perkara yang diwajibkan. Tetapi seorang boleh memilih wajah dulu atau tangan dulu. Ini demikian disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Ada pun yang menyebutkan tentang wajah, di sana dalilnya lebih banyak, wajah dulu baru tangan, terkait dengan tayamum baik dari ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis. Adapun dalam ayat walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min Al-Maidah ayat ke-6. Setelah ayat wudu, tidak Allah menyebutkan jika kalian tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik, bukan yang najis, bukan di tempat dekat septic tank, dekat somberan, pasir, debu yang baik. Sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum, dan usaplah dengan wajah-wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kalian dengan debu tersebut. Meskipun di sini disebut dengan kata waw, wa, dan secara lain disebutkan layu filu tartib, tidak menunjukkan tartib, hanya saja banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apa yang disebutkan lebih dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abda'u bima bada Allah bih, aku mulai dengan apa yang Allah mulai penyebutannya dalam Al-Qur'an. Contohnya banyak. Contohnya di dalam taharah misalnya, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum, semua pakai waw, tidak pakai summa. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri menegakkan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki kalian, semuanya pakai dan, tidak pakai kemudian, kemudian, kemudian, summa, summa, summa. Artinya apa? Kalau summa itu huruf tartib, menunjukkan ada urutan. Kalau kalian enggak berdiri menegakkan sholat, maka cucilah wajah, setelah itu baru tangan sampai siku, setelah itu strek. Tapi dalam ayat Al-Quran disebut wa, cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Tetapi para ulama sepakat ini dengan tertib dalam wudu. Adapun pada tayamum khilaf di antara ulama Allah Ta'ala, apakah harus tartib atau tidak? Ada pendapat yang kuat itu tidak harus tartib. Dan kalaupun ada yang menganggap harus tartib, itu pun mereka mengatakan wajah dulu baru tangan, bukan tangannya dulu. Jadi berbeda ya. Kalau tangan pada telapak tangan kan kita cuci dulu tangan dulu baru wajah. Meskipun setelah wajah tangan sampai ke siku, tetapi pada tayamum tangan tidak sampai siku, cuman telapak tangan. Dan disebut dalam ayat wajah dulu. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, baru tangan. Minhu, dari debu tersebut. Maka riwayat-riwayat lebih banyak menyebutkan tentang wajah, baru kemudian tangan. Karena ada hadis-hadis yang lain juga menyebutkan tentang hal tersebut. Tetapi hadis ini, hadis Ammar bin Yasir, menunjukkan bahwasanya dimulai dengan telapak tangan dulu. Menunjukkan hal ini bukan harus tartib, bukan harus urut. Ya, boleh seseorang wajah dulu ataupun tangan dulu. Ini pendapat jumhur ulama Allah Ta'ala sehingga saya yang demikian boleh memilih. Tapi mana yang lebih kuat, yaitu wajah dulu baru kemudian tangan. Wajah dulu baru kemudian telapak tangan, karena itu lebih sesuai dengan sebagaimana dalam ayat, sebagaimana dalam ayat. Baik, ini berapa tentang diantara tata cara daripada tayamum, dan di sana ada beberapa hadis yang lainnya melengkapi daripada tata cara tayamum ini. Di sana ada perkara-perkara yang sunnah, dan ini yang wajib setidaknya seperti tadi, cukup satu kali tepukan, kemudian wajah, kemudian punggung sini dan punggung sini, selesai. Sudah begini toh, selesai. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tangan sampai ke siku dilemahkan oleh para ulama al-hadis, ya, sampai ke siku. Dan begitu pula adanya tasrif, ya, sebagian menganggap istihbab 3 kali dan seterusnya lah, cukup darbatan wahidah 1 kali. Dan begitu pula di sana ada beberapa sunnah, di antaranya setelah ditepuk telapak tangan ke tanah atau ke debu yang baik, maka di sana bisa ditiup nafkh ataupun di ini untuk mengurangi debu yang banyak lalu menempel. Bisa ditepukkan ini yang daging di bawah ibu jari kanan dengan daging ibu jari yang ada di telapak tangan kiri, tepukkan sehingga agak berkurang debunya. Kemudian setelah itu dia usapkan wajah dulu, kemudian telapak punggung telapak tangan kanan dengan perut telapak tangan kiri, dan punggung telapak tangan kiri dengan tangan kanannya. Dan boleh dibalik oleh banyak para ulama Ta'ala, tangan dulu tepukkan, tangan dulu baru kemudian wajah juga boleh. Tapi yang lebih kuat sebagaimana zahir ayat, wajah dulu baru kemudian tangan. Dan ini berapa terkait dengan tayamum. Dan di sana ada beberapa perkara penting untuk melengkapi di antara permasalahan tata cara dan syarat-syarat daripada tayamum. Tayamum sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dipersyaratkan tentunya muslim dan dia berakal dan ada padanya niat. Maka ibadah manapun itu membutuhkan niat. Dan demikian pula, dan niat ada tempatnya dalam kalbu. Apakah dia ini iseng main-main atau niatnya tayamum, Allah SWT maha mengetahui. Tidak. Jadi maksudnya niat bukan dengan mengucapkannya, tetapi dalam kalbu. Mahallu niyatil kalb, tempatnya niat dalam kalbu. Allah SWT maha mengetahui. Kemudian tamyiz, umayyiz, anak itu harus, kalau anak kecil ya harus sudah paham. Umayyiz 7 tahun ke atas biasanya sudah paham, ya, karena butuh niat. Dan orang berakal bukan orang gila, tidak sah. Muslim iya, karena dari orang kafir tidak sah ibadah manapun termasuk tayamum. Ini perkara yang masyhur, sering kita ulang-ulang. Adapun di antara syarat yang lain apa yang disebut, tentunya ta'adzur istimalil ma', ada dapat uzur dari menggunakan air, apakah karena sakit atau tidak adanya air. Nah, ini karena dua hal, faqidul ma', tidak dapat air, atau ajiz an istimalil ma', tidak mampu pakai air, airnya ada tapi tidak bisa pakai. Ini syarat penting sahnya tayamum. Kalau ada air dan dia mampu menggunakan air, dia bertayamum, maka tidak sah tayamumnya. Ya, tetapi kalau ada air dan dia tidak mampu gunakan air, atau khawatir semakin parah sakitnya atau masyakkah, seorang diinfus dan di kamar rumah sakit, tidak boleh banyak bergerak, berjalan, kemudian dia kembali pusing, sakit, suruh di tempat, maka cukup dia dengan bertayamum. Di antara syarat lain apa yang dibahas oleh para ulama al-Nasara, apakah dipersyaratkan sa'idut thayyib, debu? Kita lanjut sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Baik, tadi kita telah sebutkan beberapa faedah terkait dengan hadis Ammar bin Yasir. Baik, di antara yang terpenting juga dan terlewat, wujub talabil ma' qabla tayammum. Wajibnya mencari air sebelum seorang bertayamum. Karena di sini Ammar bin Yasir mengatakan, falam ajdil ma' fa'ajnabtu falam ajdil ma'. Ketika aku diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hajar ekspedisi tersebut, aku junub namun aku tidak mendapatkan air. Ini menunjukkan wajibnya mencari air. Dan juga didukung dengan dalil-dalil yang lain. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan kemudian jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka itu mafhumnya yang dipahami, jikalau kalian dapat air, maka jangan bertayamum, tapi berwudu. Kecuali jika al-ajiz, orang yang tidak mampu menggunakan air karena sakit atau yang seterusnya. Baik. Atau ijma yang lalu dia butuh air yang minim untuk minum melanjutkan kelangsungan hidupnya dalam perjalanan. Kemudian di antara faedah yang penting dalam hadis ini adalah bahwasannya tayamum bisa sebagai badal pengganti dari wudu maupun mandi besar. Di sana banyak para ulama menyebut apakah itu sekedar mubih, pemboleh untuk sholat sekali, setelah itu dia tayamum lagi, terus atau rafi', pengangkat. Dan yang kuat demikian pengangkat hadas, hadas kecil maupun besar. Dan dia tidak batal, bisa digunakan beberapa kali apa namanya sholat, sampai yaitu batal tayamumnya, yaitu dengan apa-apa yang membatalkan wudhu, buang air kecil, buang angin atau yang seterusnya, atau dia mendapatkan air, ada air, maka batal tayamumnya. Di antara perkara penting dari hadis ini faedah adalah penjelasan tata cara tayamum, tadi telah kita sebutkan tata caranya. Dan di antara permasalahan, di antara hal tersebut adalah sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis ini satu kali tepukan, dan itu cukup dari pendapat yang kuat, dan ini adalah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama ahlul hadis, di antara mereka Imam Al-Bukhari dan Ta'ala. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan dua kali tepukan, satu kali tepukan kemudian diusap wajah, satu kali tepukan lagi untuk kedua tangan sampai ke siku. Ada hadis Ibnu Umar, tapi diterangkan para ulama riwayat Daruqutni, riwayatnya dhaif. Dinukilkan at-tayamum dorbatan, tayamum itu dua kali tepukan, dorbatun lil wajh, satu kali tepukan untuk wajah, wa dorbatun lil yadain, satu kali tepukan debu untuk tangan sampai ke siku. Ini hadis yang dhaif, diterangkan para ulama al-hadis. Makanya Imam Bukhari dan Ta'ala berpandangan cukup satu kali, dan itu hanya untuk wajah dan tangan sekaligus. Dan ada yang mengatakan di sana dua kali tepukan tapi sampai ke siku, ya, dan ada yang menyatakan tiga kali tepukan. Nah, ini semua pendapat-pendapat yang lemah. Kemudian pula di antara perkara penting dalam sifat tayamum adalah apakah dipersyaratkan yaitu harus pakai tanah. Sebagian ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpandangan harus pakai tanah. Yakni mereka berdalil dengan hadis tadi, ada hadis Jabir bin Abdullah, nanti akan kita lewati di pertemuan setelahnya. Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci, tanah. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah juga, waju'ilat turbatuha lana tahura, dijadikan tanahnya untuk kami sebagai alat bersuci. Ini mereka jadikan yang seperti ini, tetapi pendapat yang kuat terkait dengan hal ini adalah tidak dipersyaratkan yang demikian. Dari pendapat Imam Malik dan banyak para sahabat, termasuk Abu Hanifah, dan dirajikan Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Sa'di, Syekh Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Jaham Ibnu Harith menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika buang air kecil di suatu pojokan gitu, bangunan, dinding, bata, pagar. Hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam jidar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi satu tembok. fadaraba yadayhi bihi fatayammama tsumma radda alaihi. Setelah buang hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menepukkan tangannya ke tembok, kemudian Nabi bertayamum dengannya, baru menjawab salam. Ada sahabat lewat, salam. Nabi setelah buang hajat tidak menjawab salamnya. Nabi kurang menyukai, karena di situ ada zikrullah, waalaikumsalam warahmatullah, menyebut nama Allah tanpa bersuci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tayamum dulu, menepukkan tangannya ke tembok. Syahidnya di situ tidak harus ke tanah, ke tembok. Meskipun sebagian ulama mengatakan temboknya zaman dulu kan beda dengan sekarang dan seterusnya, tetapi diterangkan oleh para ulama ta'ala berdasarkan lughah dan seterusnya, sa'idun wa sa'idun fayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum, itu katanya mamu sa'idun fayyiba, sa'id sebagaimana namanya, kullu ma tasa'ada ala wajhil ard. Demikian diterangkan Syekh Sa'di dan yang lainnya, as-sa'id adalah segala sesuatu yang menempel di atas permukaan, termasuk tembok rumah sakit, di kamar ada dinding ditempelkan, bisa untuk tayamum. Ini pendapat yang kuat dan tidak harus tanah. Begitu pula tidak dinukilkan seorang harus Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup membawa pasir di pesawat, membawa tanah di pesawat atau di kendaraan di atas bis, tetapi seorang menepukkan tangan ke debu permukaan jika dia butuh untuk tayamum, tidak ada air. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, mungkin ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.